السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, dan para pendengar radio Suara Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang harapan seorang hamba, yang mana hadis terakhir yang kita bahas yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah benar-benar meridhai seorang hamba yang dia ketika makan suatu makanan lalu dia pun memuji Allah atas makanan tersebut. Aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha, atau ketika dia minum suatu minuman maka dia pun memuji Allah atas minuman tersebut. Yang mana hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk senantiasa mensyukuri Allah Azza wa Jalla, memuji dan menyanjung Allah ketika setiap seorang selesai makan dan minum. Kemudian hadis yang juga yang diambil pula dari hadis tersebut menetapkan sifat ridha bagi Allah Azza wa Jalla. Allah meridhai, ya, Allah mencintai, Allah juga murka, Allah juga benci. Tetapi semua sifat-sifat itu tentu tidak sama dengan sifat-sifat para hambanya. Tapi kewajiban kita adalah menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang akan kita bahas pada hari ini, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala. Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa al-Ash'ari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah menghamparkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertaubat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan dia menghamparkan tangannya di siang hari, atau mengulurkan tangannya di siang hari, liyatuba musi'un lail, agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertaubat kepadanya. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hal ini berlaku sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis ini ada hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah salah satu hadis yang menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah mempunyai tangan, dan tangan Allah adalah hakikatan. Tangan Allah bukan majaz, bukan kiasan. Ya, karena Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang dirinya juga dalam Al-Quranul Karim, bal yadahu mabsutatan, Akan tetapi dua tangan Allah itu atau bahkan dua tangan Allah itu yakni terulur, Allah senantiasa menganugerahkan kepada hamba-hambanya yaitu berkat nikmat-nikmatnya, karunianya, dan Allah Azza wa Jalla ketika mensifati dirinya dengan suatu sifat, maka tentu kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah menetapkan sifat-sifat tersebut. Mengapa demikian? Karena Allah dia lebih mengetahui tentang dirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada sifat tersebut. Kewajiban kita mengimani adanya sifat-sifat Allah tersebut. Baik sifat zat ataupun sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah, yaitu perbuatan ataupun zat Allah Azza wa Jalla. Allah memberitahukan kita dan Allah lebih mengetahui tentang dirinya, dan Al-Qur'an tidak mungkin berdusta dan tidak ada satu pun kedustaan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kewajiban orang yang beriman adalah beriman kepada semua yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk dalam hal ini yang menjadi kewajiban kita sebagai orang mukmin adalah beriman akan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah tidak menyerupai hamba-hambanya. Allah tidak menyerupai hamba-hambanya sedikit pun. Tidak ada sifat Allah yang menyerupai hambanya. Tetapi Allah memberitahukan tentang sifat-sifatnya, maka kewajiban kita adalah untuk beriman kepada sifat-sifat tersebut. Dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengetahui, untuk membagaimanakan, yaitu menggambarkan sifat itu. Kewajiban kita adalah mengimani sifat-sifat Allah tersebut. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang baru kita dengar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, seorang yang jujur, seorang yang tidak pernah berdusta, dan perkataan beliau selalu dibenarkan karena beliau adalah orang yang jujur. Beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberitahukan kepada kita bahwa Allah menghamparkan tangannya, mengulurkan tangannya di siang, di malam hari, agar orang-orang yang berdosa atau berbuat dosa di siang hari, mereka bertobat kepada Allah. Ya, ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah mengulurkan tangannya di siang hari, agar pelaku dosa di malam hari, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya ya yang mulia, dan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla adalah At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala zat yang menerima taubat hamba-hambanya. Maka setiap orang tatkala dia terjerumus dalam suatu perbuatan dosa, hendaklah dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan dia harus dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun. Allah adalah zat yang menerima taubatnya. Selama seorang bersungguh-sungguh dan ikhlas, dia kembali kepada Allah, bertobat pada Allah, maka Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Siang dan malam, Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubatnya seorang hamba. Sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini pertanda bahwa apabila matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, berarti pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu tidak berguna iman seorang yang beriman setelah dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah tersebut dan tanda kiamat tersebut, yaitu terbitnya matahari dari barat, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ketika dia melihat ayat itu atau tanda tersebut, maka kalau dia akan bertobat, tidak ada manfaatnya taubat orang yang akan bertobat itu. Tapi sebelum itu, Allah zat yang maha penerima taubat bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menyadari ya bahwa kita adalah hamba Allah yang selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, selalu berbuat pelanggaran-pelanggaran terhadap agama Allah, ya, tetapi kita tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Justru kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan memohon ampun kepadanya, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah dan kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pasti akan mengampuni. Allah akan menerima taubat hamba-hambanya yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang dia menaruh harapan kepada Allah, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Ya ampunan Allah demikian besarnya, demikian agungnya. Maka tidak boleh seorang hamba putus asa kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Dosa apapun yang dia lakukan, sekalipun itu mungkin dosa syirik, na'udzubillah. Ketika dia melakukan dosa tersebut, maka bertobatlah dari kesyirikan. Kembalilah kepada Allah. Mintalah kepada Allah ampunan. Allah zat yang maha pengampun. Maka dari itu para ulama menyebutkan, bahwa samudra ampunan Allah, bagi orang yang berbuat dosa ada tiga hal. Yang pertama adalah dengan dia bertobat dan beristighfar. Dia bertobat kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu dengan dia memperbanyak amal-amal kebaikan. Seorang yang berbuat dosa, yang telah berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, maka hendaklah dia memperbanyak amal-amal kebaikan. Setelah dia bertobat, minta ampun, istighfar, hendaklah dia kemudian memperbanyak amal-amal soleh. Memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena Allah zat yang maha pemberi. Ya Allah zat yang maha menerima hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Dan amal-amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba, diharapkan amal kebaikan itu akan menghapus amal keburukannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapus, akan menghilangkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka gantilah perbuatan buruk itu dengan berbuat baik, perbuatan dosa dengan berbuat ketaatan. Ya, ini yang dianjurkan, ini yang diajarkan oleh agama kita. Ya, jangan kita kemudian membiarkan diri kita terus bermaksiat, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat kufur, terjerumus dalam kekufuran hanya karena dunia. Ya, hendaklah seorang yang dia mengetahui dirinya, apalagi orang yang sudah lanjut usia, janganlah dia kemudian bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam maksiat hanya karena dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kembalilah kepada Allah, bertobatlah, perbanyaklah amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Niscaya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh akan menghapus amal-amal keburukan yang pernah seorang lakukannya. Kemudian yang ketiga, yang diantara samudra ampunan Allah adalah dengan seorang diuji oleh Allah. Ketika Allah menimpakan kepada orang itu suatu ujian, suatu takdir yang tidak mungkin dia terhindar dari ketentuan tersebut. Lalu dia bersabar, dia menerima cobaan, dia menerima ujian yang Allah takdirkan padanya. Maka ini pun termasuk penghapus-penghapus dosa. Banyak ujian yang Allah berikan pada hamba-hambanya untuk membersihkan mereka. Terkadang Allah memberikan kepada seorang hamba, menimpakan kepadanya sakit. Mungkin bertahun-tahun, tetapi ada hikmah di balik sakitnya. Ada agar dia kembali kepada Allah, agar dia beristighfar kepada Allah, agar dia kemudian diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi musibah yang menimpa seorang apabila dia menerima dengan penuh kesabaran dan dia menerima dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan dia tahu bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah mengujinya, maka insyaallah dosanya akan terampuni dan terhapus karena Allah zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang, dan Allah dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya, dengan kebijakannya, Allah terkadang menghapus dosa seorang hamba, yaitu dengan memberikan ujian pada hamba tersebut. Kemudian Hadis yang berikutnya adalah hadis yang panjang dan insyaallah kita bisa menyelesaikan hadis ini, yaitu hadis An Abi Najih Amr ibn Abasah. Hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Amr bin Abasah As-Sulami ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yani Amr bin Abasah berkata, "Kuntu wa ana fil jahiliyati." Aku dahulu ketika aku dalam di zaman jahiliyah, azunnu annannasa ala dhalalatin. Ya, ketika zaman jahiliyah azunnu, yani aku bisa bermakna yakin. Jadi aku meyakini bahwasanya manusia berada dalam kesesatan. Karena Allah memberikan fitrah kepada seorang hamba. Ya, dengan fitrah itulah kemudian dia melihat bahwa keadaan orang-orang di zaman jahiliyah itu adalah keadaan yang betul-betul menunjukkan kesesatan mereka. Karena Amr bin Abbas melihat bagaimana persembahan kepada berhala-berhala, bagaimana orang-orang musyrikin melakukan perbuatan-perbuatan syirik, maka dia meyakini bahwa mereka berada dalam kesesatan. Kemudian kata beliau, wa annahum laysu ala syai'in. Dan kata beliau, aku yakin bahwa mereka bukan yang di dalam melakukan amalan-amalan mereka, melakukan kesyirikan-kesyirikan mereka tanpa dasar, sama sekali tanpa asas, ya, tidak didasari oleh sesuatu, ya. Ini kata Amr bin Abasah. Wa hum ya'buduna al-awthan. Mereka menyembah berhala. Jadi dia bisa menilai, ya. Dia bisa menilai tentang kesesatan-kesesatan itu. Ya. Apalagi seorang yang hidup ya seperti kita hidup di zaman ini. Bagaimana kita tidak mengetahui setelah kita mempunyai agama, kita mempelajari agama Allah, kemudian muncul manusia-manusia ya yang berpakaian Islam, berpakaian Muslim, tetapi mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur, mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadikan mereka na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam neraka kalau mereka tidak bertobat. Ya, lalu kemudian tetap dibenarkan? Tetap kemudian didiamkan? Tidak. Kemungkaran-kemungkaran di zaman kita ini banyak. Ucapan-ucapan kufur yang dikatakan, diucapkan oleh bahkan oleh orang-orang yang terkadang memakai label-label agama, atribut-atribut agama Islam, tapi kalimat-kalimat kufur keluar dari mulut-mulut mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Anak kecil bisa menilai. Jangankan orang yang belajar agama atau orang yang punya sedikit ilmu agama, anak kecil, anak SD bisa menilai bahwa ucapannya adalah sesat. Ucapannya adalah kufur. Ucapan adalah istihza, memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemungkaran-kemungkaran tidak bisa dibiarkan. Harus ada peringatan-peringatan dan cara yang baik dan hikmah, dan umat ini tidak akan mulia selama mereka tidak mempunyai ilmu tentang agama mereka. Karena kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini dan agama mereka, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat ke orang-orang beriman ya, dan membedakan mereka dari yang lainnya. Maka Amr bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau di zaman jahiliyah, beliau melihat kesesatan orang-orang itu yang menyembah berhala, bahwa mereka melakukan perbuatan itu tanpa dasar sama sekali. Kata beliau, "Wa hum ya'buduna al-awthan." Dan mereka menyembah berhala-berhala. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Di saat itu, yakni zaman jahiliyah itu, yang beliau merenungkan, melihat bahwa kaumnya berada dalam kesesatan, para penyembah berhala itu, kata Amr bin Abbas, aku mendengar ada seorang yang muncul di kota Mekah dan dia memberitahukan berita-berita. Faqa'attu ala rahilati. Maka aku pun menaiki kendaraanku, yaitu hewan, unta atau keledai. Maka aku menaiki kendaraanku. Faqadimtu alaihi. Lalu aku datang menemuinya. Ya, aku datang menemuinya. Ini maksud di sini, seorang yang dia dengar muncul di kota Mekah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar adanya orang ini yang muncul di kota Mekah, Amr bin Abbasah segera menaiki kendaraannya, kemudian dia faqadimtu alaihi, aku datang menemui beliau, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan, ternyata ketika beliau, yakni Amr bin Abbas, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau, yaitu Rasulullah sallam, mustakhfiyan, beliau bersembunyi, ya, artinya dakwah beliau yaitu diam-diam, ya, beliau mustakhfiyan, yaitu bersembunyi. Jurra'u alaihi qaumuhu, dan aku melihat bahwa kaumnya, ya, mereka berbuat atau mereka menzalimi beliau, ya, mereka memfitnah beliau, mereka memperlakukan beliau dengan perbuatan yang tidak selayaknya, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, maka aku pun dengan perlahan-lahan dan penuh kehati-hatian sehingga aku pun sampai di kota Mekah dan aku masuk menemui beliau. Faqultu lahu, setelah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Amr bin Abbas, faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ma anta, kamu ini sebenarnya apa? Ini statusmu? Kamu ini sebenarnya apa? Qal ana nabiyyun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah seorang nabi. Nabi menjawab kepada Amr bin Abbas, karena Amr bin Abbas bertanya, ini aku telah mendengar tentang kamu, engkau memberitahukan berita-berita, ya, engkau dizalimi oleh kaummu. Nah, intinya kamu ini sebenarnya apa sih? Kata Nabi alaihissalam, ana nabiyun, aku adalah seorang nabi. Qultu, kata Amr bin Abbas, wama nabiyun, apa sih nabi itu? Wama nabiyun, apa sih nabi itu? Qal, kata Nabi alaihissalam menjawab pertanyaan Amr bin Abbas, arsalanillahu, aku seorang nabi yang diutus oleh Allah. Jadi nabi itu adalah seorang utusan Allah. Arsalanillah, Allah mengutus aku. Ya. Qultu, wa bi ayyi syai'in arsalaka, kata Amr bin Abbas, aku bertanya kepada beliau, wa bi ayyi syai'in arsalaka, Allah mengutus engkau untuk membawa apa? Apa yang kau bawa yang diperintahkan oleh Allah? Qal arsalani bisilatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhadallahu la yushraku bihi syai'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan, untuk membawa ajaran silatul arham, agar menjaga hubungan rahim, wa kasril awsan, dan aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menghancurkan berhala-berhala, wa an yuwahhadallahu, dan aku diutus oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, mengajarkan ajaran tauhid agar manusia mentauhidkan Allah, la yusyraku bihi syai'un, agar Allah tidak disekutukan dengan sesuatu. Ini jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau diutus oleh Allah azza wajalla untuk, yakni, menghubungkan, mengajarkan silaturahim agar seorang menjaga hubungan rahimnya dengan saudaranya, dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan anaknya, dengan kerabatnya. Kemudian aku diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah, dan aku diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, dia untuk mengajarkan ajaran tauhid agar manusia beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, agar manusia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu misi yang aku bawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu, kata Amr bin Abbas, kemudian aku berkata, ini aku bertanya, faman ma'aka ala hadha, siapakah orang yang bersamamu, yakni yang mengikutimu atas hal ini, atas perkara ini yang kau diutus oleh Allah, siapa yang bersamamu? Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrun wa abdun. Yang bersamaku pertama adalah seorang yang merdeka. Yang kedua adalah seorang budak. Kata Amr bin Abbasah, wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakrin wa Bilalun radhiyallahu anhuma. Ketika itu yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang ketika itu. Pertama adalah Abu Siddiq, beliau adalah orang merdeka. Yang kedua adalah seorang budak itu Bilal. Ya, Bilal ketika itu bersama Rasulullah radhiyallahu anhuma. Qultu, maka aku bertanya, "Inni muttabi'uka." Maka aku mengatakan, kata Amr bin Abbasah, setelah mendengar keterangan dan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kata Amr bin Abbasah, "Inni muttabi'uka." Sesungguhnya aku orang yang akan mengikutimu. Yani aku beriman kepada engkau. Aku mengikuti jejakmu. Wa ma'ah. Qal, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Amr bin Abbas mengatakan bahwa aku mengikuti engkau, kata Nabi alaihi salatu wasallam, innaka lan tastati'a dhalika yawmaka hadha. Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu untuk mengikuti pada saat ini, pada hari ini. Dalam kondisi seperti ini, kamu sekali-kali tidak akan mampu mengikuti aku. Ala tarohali wa halan nas. Tidakkah engkau melihat keadaanku dan keadaan manusia? Jadi beliau menjelaskan tentang bagaimana kaumnya mendzalimi beliau. Bagaimana kaumnya menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kata Nabi alaihi wasallam kepada Amr bin Abbasah, kamu tidak sanggup untuk mengikuti aku saat ini. Tidakkah engkau melihat keadaanku dan keadaan manusia? Walakin irji' ila ahlika. Akan tetapi, pulanglah engkau. Pulanglah engkau kepada keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Nah, nanti apabila engkau telah mendengar bahwa aku telah diberi kemenangan, ya, bahwa aku telah menang, fa'tini, maka datangilah aku, maka temuilah aku. Qal, kata Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, fadhahabtu ila ahli. Maka aku pun kembali atau aku pun pergi kepada keluargaku. Jadi Amr bin Abbasah kembali kepada keluarganya. Karena ini merupakan wasiat atau perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Kemudian setelah berlangsung lama, maka Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Ya, beliau tiba di kota Madinah. Wa kuntu fi ahli. Ketika itu aku, kata Amr bin Abbasah, ketika itu aku bersama keluargaku. Yani beliau belum berbuat sesuatu. Masih bersama keluarganya di kampung halamannya. Faja'altu atakhabbarul akhbar. Maka aku senantiasa mencari-cari berita tentang Rasulullah SAW. Ya, beliau Amr bin Abbasah. Walaupun beliau itu berada di keluarganya, tetapi beliau senantiasa mencari berita tentang perkembangan apa yang terjadi perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa as'alun nasa hina qadimal madinata. Dan aku tanya kepada orang-orang ketika mereka tiba di Madinah, hatta qadima nafarun min ahli al-madinati, sampai atau ketika atau hingga datanglah sekelompok orang dari keluargaku, ya. Hatta qadima nafarun min ahli al-madinata. Hingga ada sekelompok orang dari keluargaku, mereka mendatangi kota Madinah. Sementara Amr bin Abbasah di keluarganya. Faqultu, maka aku bertanya kepada mereka, yakni kepada keluarganya yang pergi ke Madinah. Ma fa'ala hadzal rajul? Ma fa'ala hadzal rajul alladhi qadima al-madinata? Kata Amr bin Abbasah, beliau bertanya pada keluarganya, apa sih yang sekarang dilakukan oleh orang yang telah datang di Madinah itu? Yang dimaksudnya adalah Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Faqalu, maka mereka memberitahukan kepada Amr bin Abbasah. Faqalu, An-nasu ilaihi sira'un. Orang-orang pada berdatangan kepada beliau. Ya, jadi orang yang kau tanyakan di Madinah itu, yang telah pindah dari Makkah ke Madinah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pada bahwa manusia, orang-orang pada mendatangi beliau. Wa qad arada qaumuhu qatlahu wa lam yastati'u dzalika. Dan kaumnya itu telah berupaya untuk membunuh beliau, tapi mereka tidak mampu membunuh beliau. Karena memang ada upaya-upaya dari orang-orang Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi mereka tidak mampu membunuh beliau karena Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar berita ini, maka kata Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, "Faqadibtul Madinata." Aku pun datang ke kota Madinah. Fadakhaltu alaihi. Lalu aku masuk menemui beliau. Ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, ata'rifuni? Maka aku berkata, ini aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenal aku? Wahai Rasulullah, ata'rifuni? Apa engkau mengenal aku? Qala na'am. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini aku mengenal engkau. Antal ladzi laqitani bi Makkah. Engkau kan yang dulu bertemu dengan aku di Makkah. Qal faqultu, kata Amr bin Abasa, maka aku mengatakan pada beliau, ya Rasulullah, akhbirni ilman 'allamakallahu wa ajhaluhu. Wahai Rasulullah, akhbirni ilman. Wa ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamakallahu wa ajhaluhu. Wa ya Rasulullah, beritahukanlah kepada aku tentang apa yang Allah ajarkan kepadamu sementara aku tidak mengetahuinya. Ajarkan kepada aku ya Rasulullah. Ini menunjukkan semangat yang mereka menuntut ilmu. Mencari ilmu, ilmu yang hak, ilmu yang datangnya dari sumbernya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu Rasulullah sallam datangnya dari Allah azza wa jalla. Ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamakallahu ajhaluh. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku tentang apa yang Allah ajarkan kepadamu sedang aku tidak mengetahuinya. Akhbirni 'anis shalah. Beritahukan pada aku ya Rasulullah tentang salat. Akhbirni 'anis shalah. Ya, jelaskan pada aku, beritahukan pada aku tentang salat. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Shalli salatas subhi." Salatlah kamu salat subuh. "Tsumma qsur 'anis shalah." Kemudian setelah salat subuh, berhentilah, jangan salat. "Hatta tartafi asy-syamsu qaida rumhin." Hingga matahari meninggi sepanjang satu tombak. Karena kita dilarang sholat sunnah setelah sholat subuh. Artinya sunnah tanpa sebab. Maka kata Nabi alaihissalam kepada Amr bin Abbasah, sholatlah, kemudian sholatlah sholat subuh, kemudian berhenti. Jangan kamu sholat sampai matahari meninggi, yang terbit sepanjang satu tombak. فَإِنَّهَا تَتْلُؤُ حِنَا تَتْلُؤُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ. Karena matahari ketika dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Nah, ini menunjukkan bahwa syaitan mempunyai tanduk. Dari mana kita mengetahui syaitan mempunyai tanduk? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Ya, dari beliau, seorang yang jujur dan seorang yang dibenarkan perkataannya. Bahwa syaitan, iblis mempunyai dua tanduk. Kata Nabi alaihi wasallam, jadi mengapa mereka atau kita dilarang oleh beliau untuk sholat di saat matahari terbit? Ya. Kaum muslimin, kaum mukminin tidak boleh sholat di saat terbitnya matahari. Kata Nabi alaihissalam, fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Ya. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Kata beliau, karena matahari ketika terbit dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Dan ketika itu, orang-orang kafir sedang sujud kepadanya. Ya. Mereka sedang menyembah matahari. Karena ini adalah tipu daya syaitan. Bagaimana manusia untuk syirik pada Allah Ta'ala. Untuk menyembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dan bisikan-bisikannya, godaan-godaannya, maka kemudian mereka menyembah matahari. Yaitu orang-orang kafir. Pemasalli, kata Nabi SAW, setelah matahari terbit, setinggi satu tombak, ya sepanjang satu tombak, salli, thumma salli, kemudian sholatlah. Kemudian sholatlah. Yani, setelah itu baru kamu boleh mengerjakan sholat. Nah ini di antara sholat yang dianjurkan di sini tentu adalah sholat duha. Ya, sholat duha. Fa inna sholata mashhudatun mahdhuratun. Karena sholat tersebut, sholat yang disaksikan yaitu oleh para malaikat dan dihadiri oleh para malaikat, hatta yastaqbila dhillu birrumhi, sampai matahari mendekati yakni waktu zawal. Jadi kalimat ini, yakni sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian salatlah. Karena sungguhnya sholat itu yang kamu lakukan pada saat itu adalah sholat yang disaksikan dan dihadiri ini oleh para malaikat. Para ulama menyebutkan ini menunjukkan salah satu keutamaan sholat sunnah duha. Ya. Dan waktu duha itu panjang. Ya. Mulai dari matahari terbit setinggi satu tombak sampai menjelang matahari di atas kepala. Ya. Kalau matahari di atas kepala, tidak boleh sholat. Kita dilarang sholat. Jadi waktu duha, waktu yang cukup panjang. Dan sholat ini memiliki keutamaan. Sholat duha mempunyai keutamaan disebut oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi SAW. Salah satunya hadis ini. Yaitu sholat duha disaksikan, dihadiri oleh para malaikat. Kemudian kata Nabi SAW, ya, pemaksur anis sholat, setelah matahari berada di tengah kepala, di atas kepala itu, maka janganlah sholat. Ya. Fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Karena pada saat itu, jahannam sedang bergecolak. Jahannam sedang bergecolak di siang hari. Fa idza aqbala al-fai'u fa shalli. Maka apabila telah condong, apa namanya, matahari itu, maka sholatlah. Ini adalah sholat zuhur. Ya, ini sholat zuhur. Fa inna sholata mashhudatun mahduratun hatta tusalli al-asra. Kemudian setelah matahari itu condong, maka sholatlah. Karena sholat itu adalah sholat yang disaksikan. Dan dihadiri. Ini oleh para malaikat. Ini menunjukkan keutamaan sholat zuhur. Hatta tusalli al-asra. Asra. Nah, kemudian waktu sholat zuhur itu panjang sampai menjelang waktu asar. Tsummaksurani shalat hatta tusalli al-asr. Sampai masuknya waktu asar, engkau salat asar. Nah, setelah salat asar, tsummaksurani shalah. Ya, kemudian berhentilah, jangan salat. Ya, setelah salat asar tidak ada salat, yakni sunnah. Kita dianjurkan untuk, kita diperintahkan untuk tidak sholat setelah sholat asar. Itu sholat yang tanpa sebab. Tumaksur anis sholat. Kemudian berhentilah dari sholat. Hatta taghruba syamsu. Ya, sampai matahari terbenam. Fa innaha taghrubu baina qarni syaitan. Wa hina izin yasjudu lahal kuffar. Karena sungguhnya ketika matahari terbenam, dia terbenam di antara dua tanduk syaitan. Dan ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya, yaitu kepada matahari. Qal, kata Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, faqultu, lalu aku berkata, ya Nabi Allah, fal wudu'u hadithni anhu. Wahai Nabi Allah, beritahukanlah aku, sampaikanlah kepada aku tentang wudu. Tentang wudu. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu, tidaklah ya seorang di antara kamu sekalian yuqarribu wudu'ahu, dia melaksanakan wudu kemudian fayatamadmadu, tidaklah dia mendekatkan wudunya lalu kemudian dia berkumur, wa yastansyiqu, kemudian dia menghirup atau masukkan air dalam kedua lubang hidungnya, wa yastanfir, kemudian dia mengeluarkan air dari kedua lubang hidungnya, illa kharrat khotaya wajhihi ya wa fihi khayashimihi. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, tidaklah seorang yang mendekatkan air wudunya, kemudian dia berkumur, kemudian dia beristinsyak, memasukkan air wudu air ke dalam hidungnya, lalu dia mengeluarkannya, melainkan dosa-dosanya akan berguguran dari wajahnya dan dari kedua lubang hidungnya. Tsumma idza ghassala wajhahu kama amarahu Allah, kemudian apabila dia membasuh wajahnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah, illa kharrat khotaya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma, melainkan akan berguguran dosa-dosa wajahnya dari sela-sela atau dari ujung-ujung jenggotnya bersamaan dengan berjatuhannya air wudu. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain, kemudian ketika dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, illa kharrat khotaya yadayhi min anamili ma'al ma, melainkan akan berguguran pula dosa-dosanya dari dosa-dosa kedua tangannya akan berguguran dari ujung jari jemarinya bersamaan dengan berjatuhannya air. Tsumma yamsahu ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya, illa kharrat khotaya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma, maka akan berguguran pula dosa-dosa kepalanya dari ujung-ujung rambutnya, berguguran dari ujung-ujung rambutnya bersamaan dengan tetesan air. Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain, kemudian dia membasuh kedua kakinya atau kedua telapak kakinya, kedua kakinya sampai ke kedua mata kakinya, illa kharrat khotaya rijlaihi min anamili ma'al ma, min anamilihi ma'al ma, maka akan keluar pula, berguguran pula dosa-dosanya dari jari jemarinya atau dari ujung-ujung jari jemarinya bersamaan dengan berjatuhannya air. Fa innahu qama fa shalla, kalau dia setelah berwudu tentu dan wudu yang sempurna tadi, kemudian dia bangun dan dia salat, dia berdiri kemudian salat, wa hamidallaha ta'ala, lalu dia memuji Allah ta'ala, wa asna alaihi, dan dia menyanjungnya ya, wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun, dan dia mengagungkan Allah azza wa jalla, dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan sesuai dengan jika besaran dan apa yang menjadi milik Allah, wa farraqa qalbahu lillahi ta'ala, kemudian dia betul-betul mengosongkan hatinya hanya untuk Allah. Dia betul-betul murni, khusyuk. Ketika sholat, dia betul-betul khusyuk karena Allah. Karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, illan sorafa min khati'atihi, kahai'atihi yawma waladatuh ummuh, melainkan begitu selesai sholat, salam dari sholatnya, maka dia terbebas dari dosanya, ibarat dia ketika baru lahir, di hari dia lahir dari perut ibunya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, fahaddatha Amr bin Abbas bihadhal hadith, Aba Umama sahib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pernah Amr bin Abbas menjelaskan hadis ini, menceritakan hadis ini kepada Abu Umama. Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Abu Umamah, Maka Abu Umamah bertanya kepada Amr bin Abbasah. Ya Amr bin Abbasah, unzur ma taqul. Wahai Amr bin Abbasah, cermatilah apa yang kau katakan. Fi maqamin wahidin, di satu kondisi, yu'ta hadzal rajul, apakah diberikan seperti ini pada orang tersebut yang dan wudhunya yang demikian langsung diampuni dosa-dosanya? Faqala Amr, maka Amr bin Abbasah mengatakan, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, laqad kabirat sinni, wahai Abu Umamah, aku ini sudah tua, waraqqa admi, tulangku sudah rapuh, waqtaraba ajali, dan ajalku sudah mendekat, wa ma bihajatun an akdhiba ala Allah Ta'ala. Apa hajatku? Apa keperluanku sehingga aku berbohong atas nama Allah? Wala ala Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berbohong atas nama Rasulullah. In lam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Illa marratun aw marrataini aw thalathan hatta adda sab'a marrat. Kata Abu Umamah, kata Amr bin Abbas, aku mendengar hadis ini tidak hanya sekali, tapi sekali, dua kali, tiga kali, sampai tujuh kali. Ma haddathu abadan bihi. Seandainya aku tidak mendengar hadis ini sampai tujuh kali, aku tidak akan memberitahukan hadis ini. Aku tidak akan berbicara tentang hadis ini. Walakini sami'tu akthar min dhalik. Akan tetapi aku mendengar lebih dari itu. Nah, hadis ini hadis sahih. Riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis yang memberikan harapan kepada seorang mukmin. Memberikan harapan kepada seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Ya. Bagaimana seorang Amr bin Abbasah ketika dia datang, dia mendengar telah datangnya seorang yang membawa berita. Maka dia pun penasaran ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa orang itu? Ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada Amr bin Abbasah. Allah berikan hidayah padanya. Bahkan beliau ketika melihat keadaan umatnya, keadaan kaumnya, ya keadaan kaumnya, padahal beliau dalam keadaan jahiliyah, di zaman jahiliyah, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka dia mengingkari. Dia mengatakan, aku yakin bahwa mereka berada dalam kesesatan, orang-orang ini. Dan dia yakin bahwasanya mereka melakukan hal tersebut tanpa ada dasar, tanpa didasari oleh ilmu, oleh sesuatu apapun. Tapi mereka mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka kemudian Allah beri hidayah kepada Amr bin Abbasah. Dia ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah dia dengan diam-diam datang ke kota Madinah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallam dalam kondisi yang teraniaya. Beliau difitnah, beliau dizalimi oleh kaumnya alaihi salatu wassalam. Dan itu semua untuk Allah mengangkat derajatnya, Rasul alaihi salatu wassalam, dan orang-orang yang bersama beliau rela untuk menerima segala resiko dalam rangka menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tugas menyampaikan agama Allah ini adalah tugas beliau. Maka segala resiko harus beliau yakni menerimanya, ya, karena ini adalah berdakwah di jalan Allah. Maka berdakwah di jalan Allah banyak resikonya. Berdakwah di jalan Allah akan dibenci, akan dimurkai, akan dicaci maki, akan dikata-katai, akan difitnah. Itu adalah resiko seorang dai, resiko seorang mubaligh yang menyampaikan kebenaran, yang penting kebenaran sampai kepada manusia. Ya, walaupun dia dicaci maki, walaupun dikata-katai, bahkan mungkin dipukuli, atau bahkan mungkin sampai dibunuh. Ya, dalam rangka menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul alaihi wasallam tetap bersabar. Tinggal di tengah-tengah kaumnya. Di kota Mekkah selama 13 tahun. Berdakwah mengajak umat beliau, kaum beliau untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tetap teguh. Sampai datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Maka sebagai da'i atau du'at ilallah, kita tidak boleh kecil hati. Kita tidak boleh kecewa. Ketika kita ditimpa cobaan, ditimpa ujian oleh Allah, di jalan Allah, dalam rangka mengajak manusia dan mengajak umat kepada agama Allah, maka risikonya adalah harus kita berani untuk bersabar, berani untuk menerima tantangan dan menerima apapun yang kita terima, tapi semua itu kita harus kembalikan pada Allah Azza wa Jalla. Karena pahalanya besar, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Amr bin Abbas radhiyallahu anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak dengan serta merta percaya kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kepada orang yang mengaku memberitahukan berita-berita dari langit. Tapi beliau bertanya. Datanglah beliau menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Pertanyaan pertama adalah, ma anta? Kamu ini siapa? Apa statusmu? Ma anta, bukan man anta, tapi ma anta. Kamu ini apa sih sebenarnya? Maka kata Nabi alaihi wasallam, ana nabiyun. Aku seorang nabi. Ini menunjukkan bahwa seorang mengambil ilmu tidak sembarangan. Tidak dari setiap orang kita mengambil ilmu, tapi betul-betul dari orang berilmu. Bagaimana dilakukan oleh Amr bin Abbas? Ma anta, siapa anda ini? Saya seorang nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa nabi itu? Wa ma nabiyun? Apa sih nabi itu? Kata Nabi alaihi wasallam, arsalanillah. Aku diutus oleh Allah. Aku diutus oleh Allah. Aku adalah rasul, utusan Allah. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam memberitahukan bahwa beliau ini seorang manusia yang diutus oleh Allah, ya, untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia, maka Amr bin Abbas kemudian bertanya, ya, wa bi ayyi syai'in arsalaka? Untuk membawa apakah engkau diutus oleh Allah? Apa yang engkau bawa? Ajaran apa yang engkau bawa yang Allah mengutusmu kepada manusia? Ya. Ini apa yang engkau ajarkan? Ya, ingin mengetahui. Ya. Karena Amr bin Abbas telah melihat kaumnya dalam kesesatan. Ketika melihat mereka menyembah berhala, maka beliau ingin betul-betul mengetahui apa sih yang diajarkan oleh orang yang diutus oleh Allah ini. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalani bisilatil arham. Aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan ajaran silaturahim. Ya. Agar seorang mengetahui rahimnya, menyambung rahimnya, ya, menyambung kekeluargaannya, tidak memutus rahimnya. Kemudian yang kedua, wa kasril awthan. Aku diutus oleh Allah untuk menghancurkan, untuk mematahkan atau menghancurkan berhala-berhala. Ya. Jadi ini salah satu misi terpenting Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menghancurkan penyembahan kepada berhala. Wa an yuwahhadallahu la yushrak bihi syai'un. Agar manusia mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Esa. Tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Ya. Maka tidak boleh Allah disekutukan dengan siapapun. Ya. Apalagi disekutukan dengan dewi-dewi, subhanallah, syirik. Ya. Dewa dan dewi. Ya. Tidak ada dalam ajaran Islam. Dewa Sri, Dewi Sri, tidak ada. Orang mukmin beriman hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beriman hanya kepada Allah. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Siapapun orangnya, tidak kita sembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang mukmin hanya beriman, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka Islam adalah ajaran tauhid. Islam mengajarkan tauhid. Islam mendakwakan tauhid. mengajak manusia kepada tauhid, ya, mengajak dengan cara yang baik. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan hikmah, cara yang baik, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat dan peringatan yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Kalau memang perlu berdiskusi, berdialog, maka dialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengajak manusia kepada Allah untuk mentauhidkan Allah dan bukan untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Amr bin Abbas mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, siapa orang yang berada bersamamu ini? Ada di situ ada dua orang, ada Bilal dan ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Kata Nabi alaihi wasallam, yang ada bersamaku ada dua orang. Yang satu orang merdeka yaitu Abu Bakar Siddiq, yang satu adalah seorang budak yaitu Bilal, ya, bin Rabah. Dia seorang budak. Maka kemudian Amr bin Abbas setelah dia tabayyun, dia betul-betul cross check tentang orang ini, siapa orang ini, ya, mengapa dia menyampaikan sesuatu, apa saja yang disampaikannya, siapa orang bersamanya, maka dia kemudian yakin bahwa orang ini yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar. Dia mengajak manusia kepada Allah untuk menyembah hanya pada Allah. Maka dia pun ingin mengikuti dan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ambillah ilmu dari orang yang kita tahu siapa orang itu. Jangan sembarang mengambil ilmu. Ya. Karena sekarang ini banyak dongeng-dongeng, ya, yang diangkat oleh sebagian ahlul hawa yang mengikuti hawa nafsu, ya, menceritakan dongeng-dongeng untuk menarik manusia kepada dongeng mereka, kepada kebohongan-kebohongan mereka. Ya. Di saat kita mengajak manusia kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sisi lain pun demikian, ada, ya, segelintir manusia yang berupaya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ya, dan berbagai macam cara dan berbagai macam trik. Tetapi ketahuilah bahwasanya al-haqqu haqqun, yang hak tetap hak, yang batil tetap batil, dan al-haq akan tetap memenangkan kebatilan cepat atau lambat, mau atau tidak, ridho atau tidak ridho. Ya, seorang beriman kepada Allah, dia yakin bahwa al-haq itulah yang akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita tidak boleh ragu dan agama yang kita pegang, kita tidak boleh ragu dan ilmu yang sampai kepada kita, yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana Allah ridho pada mereka. Maka kita mengikuti jejak mereka di dalam beragama, di dalam bermuamalah, di dalam berakhlak, ya, dalam bersuluk sesuai dengan apa yang dijalani oleh mereka semampu kita, semaksimal mungkin. Sehingga tidaklah kita berkata kecuali ada dalilnya. Tidaklah kita beribadah kecuali ada dasarnya. Ya. Ini namanya manhaj, metode di dalam beragama dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ini as-sabat, yaitu keteguhan hati, ya, dalam diri kita, agar kita teguh dalam iman kita, teguh di atas sunnah Nabi SAW, teguh di atas tauhid yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulnya SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah fawaid, pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, disampaikan pada kesempatan yang akan datang, karena sudah saatnya untuk sesi tanya jawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kami kembalikan ke Jakarta, wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah Ustaz, jazakumullahu khairan penyampaian materi penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Anda, para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk, kita akan coba bacakan diantaranya. Satu pertanyaan yang cukup panjang dari Bapak Heri di Merauke. Ustaz, apa tafsir dalam firman Allah yang kurang lebih berbunyi, barang siapa yang masih mempunyai iman walau sekecil biji atom, kalau Allah berkehendak maka Allah ampuni. Dimana intinya di bawah kehendak Allah. Yang saya tanyakan adalah apakah di diri kita ini yang dimana alhamdulillah sudah melakukan dan berusaha untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, walaupun masih saja terkadang berbuat dosa, itu termasuk mempunyai iman yang sekecil itukah? Atau bagaimana Ustaz? Belum lagi masih terdapat ancaman untuk orang-orang yang melakukan sholat yang terdapat dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Hal ini menjadikan saya bingung dan takut Ustaz. Mohon petunjuk dan pencerahannya. Barakallahu fikum. Tadi yang perlu kita ketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam diri seorang manusia atau hambanya itu ada kemampuan untuk berbuat baik dan ada kemampuan untuk berbuat jelek. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, potensi, dua-dua potensi ini ada dalam diri manusia. Ya, nah ketika seorang beriman pada Allah ta'ala dan dia mempunyai petunjuk dalam hidup ini, maka tentu dia cenderung kepada berbuat baik. Tetapi yang namanya manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, kalaupun seorang berbuat kesalahan, berbuat dosa, dia kembali pada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia minta ampun pada Allah. Dia bertobat pada Allah. Dan dia tetap ada keimanan dalam dirinya. Apa ada manusia yang luput dari dosa? Jawabannya tidak. Karena Nabi SAW telah berkata hal tersebut. Dan beliau tidak mungkin berdusta. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap siapapun, ya, pasti berbuat kesalahan-kesalahan. Khata', ini banyak salahnya. Ya. Khata'un. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa adalah orang yang banyak bertaubat, banyak kembali kepada Allah. Ini di satu sisi, bahwa manusia cenderung untuk mengikuti, untuk berbuat dosa. Ya, di sisi lain dia juga berbuat kebaikan. Tapi tentu tidak selamat dan tidak luput dari dosa. Maka orang terbaik dan yang luput dari, yang berbuat dosa adalah orang yang dia selalu bertobat, selalu istighfar, dia selalu muhasabatun nafas, dia selalu menghitung-hitung jiwanya atau dirinya, amal-amal perbuatannya, sehingga dia bisa kemudian memperbaiki dirinya dengan istighfar, dengan bertobat, dan memperbanyak amal kebaikan dan amal soleh. Selebihnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang yang ditanyakan tadi, bahwa seorang yang dia memiliki iman walaupun setitik debu atau setitik atom, itu akan diselamatkan oleh Allah azza wa jalla. Ada sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat yang ke-40. Surat An-Nisa ayat ke-40, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna allaha la yadhlimu mithqala dharratin. Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi walaupun hanya satu titik debu. Dharra itu sebagian ulama artikan atom, sebagian ulama artikan dharra itu setitik debu. Ya. Itu artinya dharra. Misalnya ada sinar matahari masuk ke rumah kita, kemudian ada butiran-butiran debu yang berterbangan. Nah, satu biji debu itu namanya dzarrah. namanya dzarrah. Jadi Allah tidak akan mendzalimi suatu perbuatan walaupun satu titik debu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Seandainya satu titik debu itu ada kebaikan, ya, ya, adalah kebaikan atau iman, ya, maka Allah akan melipat gandakannya. Allah akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan dia akan membalas di sisi Allah dengan ajran 'azima, balasan yang besar. Tentang masalah ini disebutkan juga oleh hadis-hadis yang lain. Ya, di antara hadis riwayat Imam Ibnu Majah tentang hadis syafaat. Ketika semua yang Allah izinkan memberikan syafaat telah memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Ya, Allah izinkan baik pada para malaikat, para anbiya, para rasul, orang-orang yang soleh, para syuhada, siddiqin, ya, mereka memberikan syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semua sudah memberikan syafaat. Kecuali Allah, ya, Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang belum. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk masuk ke dalam neraka, mencari di dalam neraka orang-orang yang di dalam hatinya mereka ada setitik atom dari iman ada dalam diri mereka. Mereka beriman pada Allah, kata Allah taala, keluarkan mereka semuanya. Subhanallah. Demikian kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Walaupun dia memiliki setitik iman, ada dalam sekecil apapun iman yang ada dalam dirinya, selama dia tidak syirik pada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Ini penjelasan dari Nabi Alaihissalam tentang hadis syafaat ini. Allah terakhir yang akan memberikan syafaat dan pengampunan pada hamba-hambanya. Maka seorang hamba tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah, tapi juga dia tidak boleh gampangkan, ya. Kemudian keluar misalnya dari kata, dari mulutnya, dari lisannya, wah aku biar diadab sebentar nanti aku dikeluarkan. Jangan, kita tidak akan mampu terhadap azab Allah. Mintalah rahmat Allah, mintalah al-afiyah, keselamatan dunia dan akhirat, ya. Ya, mintalah keselamatan pada Allah. Walaupun seorang berbuat dosa, dia kembali pada Allah, istighfar, minta ampun pada Allah. Tapi janganlah kita seperti orang-orang Yahudi, ya, yang mengatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hari-hari tertentu. Tidak, ini sifatnya Yahud. Bukan sifatnya orang mukmin. Orang mukmin minta perlindungan pada Allah Azza wa Jalla dari azab-Nya. Ya. Minta perlindungan, yang keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala-galanya. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha adil. Ya. Dan Allah maha pemberi. Allah maha pengampun. Allah maha penerima taubat dan hamba-hambanya. Maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, kembali pada Allah dengan istighfar, berbuat kebaikan, dan ikhlas, dan mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Allah maha penerima taubat hamba-hambanya dan amal soleh dari hamba-hambanya. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan serta nasihatnya, semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya di pesan singkat, dan juga faedah kajian atau jawaban tersebut bermanfaat pula untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon kami 0218236543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari hamba Allah Jambi. Silakan Ibu di Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Ini mau nanya tentang sholat Ustaz. Setelah kita sholat subuh, kita kan zikir. Jadi kan kadang-kadang kita mau kerja pada jam 7 pagi. Jam 7. Jadi sebelum jam 7 itu kita sholat isyraq boleh enggak Ustaz? Baik, cukup pertanyaannya. Satu lagi Ustaz, ini kalau wanita haid, wanita haid ini kebiasaan yang saya lakukan, kebiasaan sebelum tidur baca ayat suci Al-Quran seperti surat Al-Muluk, Sajadah. Jadi kalau kita haid, boleh enggak kita membaca surat-surat itu sebelum tidur, Ustaz? Baik. Nah, ditunggu jawaban dari Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz yang ditanyakan. Ya. Nah, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan. Baik, pertanyaannya dari ibu dari Jambi tentang seorang yang bekerja, ya setelah sholat subuh duduk di tempat sholatnya sambil berzikir atau mungkin ngaji dan yang lainnya, kemudian sebelum jam 7 disebutkan beliau sholat isyrok, ini boleh atau tidak? Jawabannya sebetulnya kita hanya mencari tahu atau kita harus memiliki jadwal, misalnya terbit matahari ya setelah sholat subuh ya, sholat, biasanya sudah diatur dalam jadwal sholat itu jadwal adzan subuh, kemudian jadwal yang ditulis juga isyrok, terbitnya matahari ya, terbitnya matahari. Nah, para ulama menyebutkan mulai saat terbitnya matahari itu kita tambah kurang lebih 20 menit. Tulusus sa'ah. Kurang lebih 20 menit. Itu insya Allah sudah, apa namanya, sudah setinggi satu tombak. Matahari itu sudah terbit setinggi satu tombak. Maka kalau memang kita punya jadwal itu, kita tidak usah ragu. Ya. Syuruk jam berapa? Syuruk misalnya terbit jam matahari, jam 5.30 menit. Ya. Misalnya, jam 5.30. Berarti kita menunggu kurang lebih 20 menit setelah terbit matahari, berarti jam 50 menit. Tambah 20 menit. Nah, 5 kurang 10 menit, 6 kurang 10 menit kita langsung sholat. Itu sholat, sebetulnya istilah sholat syuruk ini, istilah yang ya, yang tidak tepat, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Karena sholat ini sebetulnya sholat duha, niatnya adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Nah, jadi sholat yang dikenal oleh sebagian masyarakat kita disebut dengan sholat syuruk, sebetulnya niatnya adalah sholat sunnatul duha, dua rakaat yang dilakukan di awal waktu. Ya, yang dilakukan di awal waktu. Kemudian ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, masalah yang ditanyakan tentang seorang wanita haid. Karena kita juga ketika akan tidur ada apa namanya, ada adab-adab tidur ya, apakah boleh seorang wanita dalam keadaan haid dia membaca ya zikir-zikir sebelum tidur, atau dia misalnya membaca surat Al-Mulk dan yang lainnya. Memang ada khilaf di antara ulama ya, tapi saya cenderung kepada yang membolehkan selama dia tidak menyentuh Al-Qur'an ya, dia membaca dari hafalannya atau dia mendengar Al-Qur'anul Karim ya dengan HP-nya dibaca, misalnya qori membaca Al-Mulk kemudian dia mendengar, dia mengikutinya, maka insyaallah ini tidak mengapa ya, insyaallah tidak mengapa, dan ini hal yang dibolehkan. Wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir pula di kesempatan sesi tanya jawab ini karena terbatasnya waktu. Mohon Ustaz disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah pada jumlah kita di kajian pagi hari ini. Silakan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada penutup dari kajian kita pagi hari ini, saya ingatkan pada kita semua yang satu ayat dari Al-Quranul Karim, yaitu surat Ali Imran ayat ke-133. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, ampunan dari Tuhan kalian, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini perintah Allah kepada kita untuk bersegera. Artinya kita tidak menunda-nunda di dalam bertobat, dalam meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena ketika Allah menyebutkan surga setelah ampunan, ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Surga disebutkan setelah ampunan. Ini menunjukkan bahwa seorang yang masuk surga adalah seorang yang telah mendapat ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu marilah kita selalu ya dalam setiap kesempatan istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan kita meningkatkan amal-amal kebaikan, amal soleh. Ya, mumpung masih ada kesempatan, ada waktu yang kita miliki, manfaatkan yang sebaik-baik sebelum kita menyesal di hari penyesalan. Maka segeralah, termasuk dalam hal ini menuntut ilmu, belajar, mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu agama bersama para asatid, bersama para duat yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana mereka tidak menghendaki kecuali ridho Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, kita tidak mengharapkan balasan dan juga ucapan terima kasih. Ya, tapi betul-betul karena Allah. Seorang mukmin dia mencintai saudaranya. Dia ingin kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kebaikan itu untuk dirinya. Maka dari itu berilmulah, beramallah, dan istiqomalah. Ya, ilmu diamalkan, kemudian berupaya untuk istiqomah di atas amal yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Aku lu qawli hadza, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.